Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan setiap nikmat harus kita syukuri dan kita perjuangkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambah nikmat tersebut. Sebagaimana kita pun harus selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan terakhir, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Allah kembali pertemukan kita dengan Radu Solihin pada pagi hari ini. Kitab yang sangat fenomenal di tengah-tengah umat semenjak penulisannya. Dan sebuah keberuntungan kita bisa menjadi salah satu orang yang mempelajari buku ini, karena buku ini dengan taufik Allah terbukti memberikan jalan hidayah kepada banyak pihak, dan penulisnya tidak diragukan lagi kualitas beliau, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, penulis berbagai macam buku yang menjadi rujukan. Dan Riyadhus Shalihin hanya salah satu dari buku-buku beliau yang fenomenal tersebut. Ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in Nawawiyah, ada Al-Minhaj Syarah Muslim, dalam fikih beliau ada Raudhah, ada Minhaj, ada Tahqiq, dan lain-lain. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati orang tua beliau, merahmati guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita, dan selalu, dan semoga Allah merahmati umat Islam dimanapun berada. Amin. Rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadithnya Ibnu Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang kalian pimpin. Wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi, pemimpin, penguasa adalah pemimpin, laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan wanita atau istri adalah pemimpin atas rumahnya dan anaknya. Fakulukum ra'in, maka seluruh kalian adalah pemimpin. Fakulukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang yang kalian pimpin. Hadirin Allah muliakan, mari kita simak keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang hal ini. Beliau ketika menjelaskan tentang kepemimpinan suami itu menukilkan keterangan Al-Khattabi rahimahumullah yang mengatakan, muri'ayatul rajuli ahlahu, siyasatuhum li amrihim wa isaluhum hukukahum. Ra'inya seseorang suami, kan kulukum ra'in, itu artinya suamilah atau ayahlah yang mengatur urusan keluarga mereka. Jadi suami mengatur urusan-urusan istri dan senantiasa memberikan hak-hak istri dan anak. Itu maksudnya. Jadi pengaturan yang intinya adalah memberikan hak istri dan hak anak. Jadi dari sini kita bisa kembali menarik kesimpulan bahwa kepemimpinan suami itu bukan arogansi, bukan senjata ketika ribut, ketika senjata ketika berantem. Namun kepemimpinan suami itu bagaimana suami mengatur urusan rumah tangganya agar diridhoi oleh Allah. Dan suami senantiasa memberikan hak istri. Dan sebagai ayah hak anak. Dan hak yang paling besar adalah menjaga mereka dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu hak istri dan hak anak terbesar. Gimana ngejagain mereka dari api neraka. Jadi kalau kita ngejaga istri dan anak-anak biar gak kelaparan, ya sudah lebih ditekankan kita menjaga istri dan anak kita dari lalapan api neraka. Kalau kita menjaga istri dan anak kita dari guyuran air hujan, lalu teriknya panas matahari, dan menusuknya angin malam, lalu kita beli sebuah rumah atau kita kontrak sebuah rumah untuk memberikan hak mereka, ya lebih layak lagi hadirin, lebih ditekankan lagi jelas menjaga diri mereka dari siksaan api neraka. Dan secara otomatis ketika kita berhasil menjaga mereka dari api neraka, mereka akan bahagia. Bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Dan itu salah satu, itu inti dari rumah tangga, mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita perjuangkan. Nah, otomatis untuk mewujudkan hal ini, suami harus dapat dukungan total dari istri. Makanya kan Imam Nawawi membawakan ini di bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Kalau kita berhenti sampai di sini doang, ini hak istri nih gitu. Padahal babnya bab hak suami, bukan bab hak istri. Apa korelasinya? Ya, ketika tanggung jawab suami sangat besar menjaga keluarga dari siksa api neraka, maka ia gak akan berhasil kecuali mendapatkan dukungan total dari istrinya untuk menjalankan misi tersebut. Karena menjaga, kalau menjaga diri dari api neraka, mungkin gak dapat dukungan istri masih bisa. Istri gak dukung, tapi suami tetap istiqomah, bisa jaga. Tapi kalau misinya adalah menjaga keluarga dari api neraka, istri dan anak dari neraka, ya jelas harus dapat dukungan dari istri dan anak-anak. Ya kalau gak dapat dukungan, ya gimana coba? Suami udah kasih, udah upayakan istrinya sholat subuh, gak mau istrinya sholat subuh. Ya susah kalau begitu. Ya gimana mau dapat perlindungan dari api neraka? Sebelum berangkat kantor, istri udah ingetin, saya cuma minta simpel, jangan tinggalkan sholat zuhur asar nanti, karena saya gak ada di rumah. Tolong dijaga. Istrinya gak sholat zuhur, gak sholat asar. Ya terus gimana jaga jaga keluarga dari siksa api neraka kalau poinnya begini? Jadi jelas suami harus dapat dukungan total dari istrinya untuk menjalankan misi, misi yang Allah kasih. Nah itu hak suami, itu dapat dukungan full dari istri, dapat support full dari istri, dapat sami'na wa ata'na dari istri kecuali bermaksiat. Karena kalau bermaksiat jelas ini perubahan arah 180 derajat. Tapi kalau arahnya menjaga diri dari api neraka dan menjaga keluarga dari api neraka, dukungan harus total. Dukungan harus, dan itu hak suami, didukung. Kalau enggak berhasil. Nah, oleh karena itu para istri hendaknya mendukung suami. Jika suaminya benar-benar berusaha menjaga dirinya dan diri kita dari siksa api neraka. Ketika suami kita sudah berusaha memberikan hak-hak kita, sudah berusaha ngatur diri kita atau mengurusi diri kita, urusan-urusan kita diaturin harus begini. Nah, istri harus dukung suaminya, harus support, harus ringankan beban. Karena ngurusin urusan kita susah loh ini. Jadi ngurus urusan istri itu susah sekali, gak mudah. Dan seringkali istri gak sadar itu, dan baru sadarnya ketika udah kehilangan. Ketika kehilangan, baik kehilangan ketika bercerai karena kesalahan istri, atau meninggal. Ketika bercerai karena kesalahan istri, nyesal baru, ternyata berat hidup sendiri ya. Apalagi kalau istri baru sadarnya setelah perceraian. Jadi kemarin itu selama 10 tahun tuh saya beruntung sebenarnya, punya suami yang ngejagain saya dari siksa api neraka, tapi saya gak sadar. Sekarang udah bercerai udah. Dan nyari kayak begitu susahnya minta ampun. Dari suami seperti itu beratnya luar biasa. Yang ada penyesalan. Atau kalau suaminya wafat, yang ada hanya air mata, bingung. Selama ini disettingkan, diaturkan, hak-haknya dipenuhi. Sebegitu suaminya wafat, itu goncang hadirin. Itu berat sekali. Dan semakin baik suami kita, semakin sakit rasanya ketika beliau wafat. Itu kaidah. Makanya kan hebatnya ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kita, istri-istri Rasulullah SAW kan itu. Lihat bagaimana sabarnya mereka ketika Rasulullah SAW wafat. Gak ada riwayat kita melihat mereka hancur, mereka curcol, gak jelas dan seterusnya. Bayangkan kehilangan suami seperti Rasulullah SAW, itu bagaimana turbulensinya. Suami kita mungkin baru ngikutin pola Nabi SAW 10% aja kita udah terpukul kalau beliau wafat. Padahal kalau dihitung-hitung baru 10%. Dihitung-hitung baru 5%, itu aja udah Masya Allah banget ya suamiku ya. Nah, oleh karena itu sebelum terlambat, sebelum penyesalan itu datang, begitu suami kita punya arah yang jelas, yaitu menjaga kita dari api neraka, dan beliau benar-benar berusaha men-setting semuanya, atur urusan ini, urusan itu, jaga diri dari maksiat, hak kita dipenuhi, maka tugas kita mensupport beliau. Mensupport, jadi diamkan. Benar nanti nyesal di hadirin. Susah nyari suami seperti itu. Sangat sulit. Minta pertolongan kepada Allah, support suami kita. Allah Ta'ala bisawab. Adapun, nah ini, kepemimpinan istri, atau wal mar'atu ra'iyatun, kita lihat lagi hadisnya, dan wanita adalah ra'iyah, pemimpin untuk urusan rumah dan anak. Apa yang termaktub dalam Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya adalah وَرِعَيَةُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بِتَدْبِيرِ أَمْرِ الْبَيْتِ وَالْأَوْلَادِ وَالْخَدَمِ وَالنَّصِيحَةِ لِلزَّوْجِ فِي كُلِّ ذَلِكَ. Maksudnya adalah istri punya tanggung jawab dalam mengurus segala urusan di rumah. Mengurus segala urusan di rumah. Dan mengurus anak-anak. Dan servis pelayanan, hospitality di rumah. Jadi servis pelayanan ke suami, hospitality. Ah, itu udah tanggung jawab istri. وَالنَّصِيحَ لِلزَّوْجِ فِي كُلِّ ذَلِكَ. Dan bagaimana istri memberikan yang terbaik untuk suaminya dalam hal-hal di atas. Memberikan nasihat. Kita sudah belajar nasihat. Nasihat bukan hanya menasehati. Tapi lebih luas dari itu. Memberikan yang terbaik. Menjaga hubungan. Merajut hubungan. Itu semua nasihat. Hanya menginginkan yang terbaik atau kebaikan, itu nasihat. Artinya, istri harus selalu menginginkan yang terbaik buat suaminya. Makanya tadi kita katakan, dia harus support suaminya. Dan dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang hal ini. Sudahkah kamu menginginkan yang terbaik buat suami kamu? Sudahkah kamu menginginkan atau berusaha memberikan yang terbaik buat suami kamu? Khususnya dalam masalah kondisi rumah, baik secara fisik maupun suasana, tangible, intangible, zahir, batin. Terus bagaimana anak-anak, baik kebutuhan zahirnya maupun kebutuhan batin mereka, dan bagaimana hospitality, bagaimana service, bagaimana pelayanan di rumah. Kecuali ada kesepakatan. Dan kalaupun ada kesepakatan, udah kamu gak usah ini, kamu ini aja. Atau kamu boleh beraktivitas, tapi jam segini kamu harus full urus-urusan rumah. Itu harus totalitas. Dan sekali lagi, wa nasiha lizauj, dan memberikan yang terbaik buat suami kita. Selalu berpikir demikian, dan yakinlah kita akan ditanya oleh Allah itu boy tentang hal ini. Kita akan ditanya. Artinya kalaupun suami kita nggak komplain atau nggak, ya mungkin ada suami-suami yang hanya ngelus dada, yaudah deh. Udah maklumin aja lah. Jadi ada suami yang ilmu maklumnya tuh tinggi memang, udah dimaklum. Tapi pertanyaan, apakah Anda bisa selamat di hari kiamat? Karena Anda kan ditanya loh. Suami memaafkan itu performa suami, suami yang dapat pahala di sisi Allah. Anda gimana nih? Kita gimana nih sebagai istri? Itu yang dimaksud riayah atau ro'iyah. Menurut keterangan para ulama, urus-urusan rumah, anak-anak, hospitality di rumah bagaimana, pelayanan ke suami bagaimana. Dan bagaimana memberikan yang terbaik. Itu hal penting. Oleh karena itu setiap istri gak usah memusingkan manusia. Dan jangan patokannya manusia. Suamiku kok ribet banget sih? Suami temanku aja gak seribet dia. Aku lihat tuh enak banget, dia bisa santai-santai di luar segala macam beres. Gak ada urusan dengan orang lain. Anda kan ditanya di hadapan Allah. Tapi temanku, temanmu itu pun akan ditanya di hadapan Allah. Semua akan ditanya. Dan di hari kiamat kita gak bisa berdalih dengan orang lain. Kita akan ditanya tentang kotak kita masing-masing. Jadi fokuslah dalam hal itu. Ada banyak orang tuh jadi patokan tuh temennya atau ini. Temanku tuh gak gini-gini amat. Atau diprovokasi, gak perlu gitu-gitu amat lah. Sis gitu loh kalau dalam dunia perakhwat atau wanita. Atau ya suami gak usah terlalu dimanjain banget. Oh gitu ya, iya. Kita masing-masing ditanya dia sama Allah. Dan jelas urusan rumah, zahir dan batin, anak-anak, pelayanan, itu istri yang akan ditanya secara khusus. Makanya wanita yang mau berumah tangga benar-benar harus siap mental. Karena tiga hal ini tuh beratnya minta ampun. Apa urusan dan suasana rumah, hospitality dan pelayanan atau servis, khususnya ketika kita lagi gak nyaman, khususnya ketika mungkin ada bertengkar, kita harus tetap jaga pelayanan, bukan dicuekin suami. Terus apalagi kalau ada anak-anak, itu gimana didik mereka, gimana cetak jadi anak yang soleh dan soleha, bagaimana membangun keimanan dan ketakwaan. Itu luar biasa beratnya, hadirin. Makanya kalau istri tidak benar-benar mempersiapkan diri dan terus menjaga kualitas iman dan ketakwaannya, terus menambah ilmunya, terus belajar, dia akan kesulitan menghadapi hal-hal seperti ini. Butuh pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita akan ditanya. Ini yang bisa disampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana meluruskan niat kita sebagai istri dalam melayani suami semata-mata karena perintah Allah, bukan karena agar suami sayang, agar dipuji, agar tidak berpaling, sehingga bila ternyata di kemudian hari suami mengecewakan istri, maka istri tidak akan merasa sakit hati. Yang pertama, hadirin, jangan lupa doakan Imam Nawawi dan ulama-ulama kita. Kalau kita ingin ilmu kita berkah, kalau kita ingin dicatatkan sebagai orang yang bersyukur, dan itu penting. Imam Nawawi itu jalur pahalanya udah banyak banget, hadirin. Jadi kita mendoakan ulama, mendoakan Imam Nawawi, yang pertama tuh kebutuhan kita. Karena yang kita butuh, karena kita yang butuh jadi hamba yang bersyukur. Dan Nabi SAW bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau belum mampu balas, doakan. Sampai Anda merasa Anda sudah membalas kebaikan dia. Jadi doa itu tuh benar-benar ditekankan ketika kita gak bisa kasih apa-apa. Kalau kita bisa kasih sesuatu, kata Nabi SAW suruh balas. Kalau belum bisa, baru doakan saja. Nah, kalau doakan saja gak dilakukan, lalu bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Dan kalau kita enggak menjadi hamba yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian kufur nikmat, enggak bersyukur, azabku sangat pedih. Oleh karena itu, hari ini perlu kita ingatkan terus kebaikan kita bersama. Adapun yang kembali ke pertanyaan, bagaimana meluruskan niat kita sebagai istri dalam melayani suami kita, melayani suami semata-mata karena perintah Allah, bukan agar suami sayang, agar dipuji, dan agar tidak berpaling. Hadirin yang Allah muliakan, berbuat baik kepada suami karena kita mencintai dia, karena kita mencintai suami kita, dan agar suami kita ridho dengan kita. Itu tidak bertentangan dengan keikhlasan dan mencari ridho Allah. Bahkan itu bisa digabungkan. Bukankah Nabi SAW bersabda, dan hadis ini akan kita bedah dengan izin Allah beberapa pertemuan ke depan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Setiap wanita yang wafat dalam kondisi suaminya ridho dengan dia, maka dia masuk surga. Bayangkan. Setiap wanita yang wafat dalam kondisi suaminya ridho, maka si wanita ini masuk surga, kata Nabi SAW. Jadi gak ada kontradiksi. Bukankah wanita salah satu ciri-ciri wanita yang akan masuk surga adalah al-wadud? Apa al-wadud? Dan wanita al-wadud itu yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk dinikahi. Al-wadud. Al-wadud itu adalah wanita yang sangat mencintai khususnya suaminya, dan bisa mengekspresikan cintanya ke suami. Itu. Jadi memang mencintai suami, gak ada kontradiksi. Bahkan itu sifat terpuji. Dan disenangi oleh, dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu kan kata, nisa'ukum min ahlil jannah. Al-waludun wadud. Wanita atau istri kalian yang akan masuk surga, salah satu sifatnya begitu mencintai suaminya. Yang perlu kita lakukan adalah skala prioritas, dan kita harus jadikan cinta Allah itu paling atas. Nah itu. Gak boleh kita mencintai makhluk dengan ada unsur ibadah sehingga sejajar dengan cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu paling atas, dan mencari ridho Allah itu paling atas. Baru setelahnya itu gitu loh. Nah, karena mencintai Allah dan mencari ridho Allah paling atas, maka pada saat dikecewakan oleh suami, kita gak akan hancur. Walaupun mungkin sedih gitu loh. Ya kita kan manusia biasa, hadirin. Tapi manusia itu kan selama tujuan utamanya masih bisa ia dapatkan, maka kesedihan dia tidak akan mengganggu perjalanannya. Betul gak, hadirin? Contoh misalnya, misalnya ada seseorang ingin pulang umroh atau ingin berangkat haji lah, bebas. Ingin berangkat haji. Tujuan utamanya berangkat haji. Terus ada kendala begini. Atau tujuan utamanya berangkat haji. Itu keinginan utamanya. Keinginan berikutnya dia ingin pesawatnya direct. Langsung Jakarta Jeddah misalnya, atau Jakarta Madinah kalau misalnya di awal-awal. Lalu dia ingin hotelnya dekat dengan Masjidil Haram. Nah, karena ada beberapa kendala, akhirnya dan mungkin udah last minute gitu disampaikan, ini visa dapat nih, alhamdulillah visa dapat, namun ada kendala nih mas, apa, flight direct udah gak ada, yang adanya transit dulu, transitnya 7 jam lagi. Terus yang kedua, kita masih belum dapat hotel yang ada di ring 1. Kemungkinan hotelnya agak jauh sedikit. Gimana keputusan, mas? Orang yang benar-benar pengen haji, mungkin dia agak sedikit, aduh, daerah. Enggak daerah kayaknya. Tapi dia akan mengatakan, enggak apa-apa, mas. Yang penting saya berangkat, gitu. Misalnya. Enggak apa-apa, tapi transit, enggak apa-apa. Yang penting saya berangkat. Yang penting saya bisa haji, mas. Itu yang paling penting. Ya, namanya hotel, tinggal jalan. Selalu dapat pahala juga. Oh, jadi enggak mundur? Ya enggak lah, mas. Kan tujuan saya mau naik haji. Alhamdulillah. Gitu. Pas pulang haji, biasa, oleh-oleh banyak hadirin. Karena udah kangen sama anak, kangen sama orang tua, udah kangen, kangennya udah membuncah gitu loh. Karena dibeliin oleh-oleh banyak. Begitu ditimbang, kopernya 50 kilo. Gitu. Ini 50 kilo nih, mas. Emang berapa berat koper? Misalnya kopernya beratnya 20 kilo misalnya, atau 25. Bayangkan 30 kilo harus, ya. Gimana nih, mas? Pulang apa enggak? Ya pulang lah gitu. Nanti 30 kilo, ya udah deh diikhlasin aja. Atau nanti gampang cari. Kenapa? Karena tujuan utamanya pulang. Ada sedih sih. 50% oleh-oleh enggak kebawa. Tapi itu enggak menghalangi perjalanan pulangnya. Enggak akan membuat dia meng-cancel perjalanan pulang gara-gara kesedihan dia. Sebagian oleh-oleh gak terbawa. Nah begitu juga hadirin. Kalau tujuan kita mencari ridha Allah, tujuan kita mencari wajah Allah, dan kita yakin kita akan ditanya pada hari kiamat, maka hal-hal itu tidak akan mencederai perjalanan kita dan tidak akan menghambat atau menggagalkan. Kita akan jalan terus bismillah. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini, waktu telah habis. Jazakallahu khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika minal manfa'. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.